بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فلكن عزكم الله. Kita masih pada pembahasan masalah jihad. Pada bab yang sudah kita bahas kemarin, bab yang ke-269, Al-Imam Bukhari rahimahullah memiliki bab qabul hadiah, bab menerima hadiah. Jelaskan kemarin itu merupakan sebab munculnya rasa cinta di antara kaum muslimin. Dan dijelaskan pula kemarin terkait dengan masalah menerima hadiah ini dikecualikan hadiah umar. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para umar, para pegawai, karena status dia sebagai pegawai ada unsur-unsur riswah, suap padanya. Yang disebutkan dalam hadis hadiah umar wuhulul. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-270. Qala Imam Bukhari rahimahullah, bab man lam yaqbal al-hadiyah, bab seseorang yang tidak mau menerima hadiah. Lamma dakhala al-bughdhu fin-nas, tatkala rasa benci masuk pada hati orang. Ini pengecualian. Sebagaimana yang dibahas kemarin, hukum asal menerima hadiah boleh. Disyariatkan, dianjurkan menerima hadiah dalam rangka untuk mendatangkan rasa cinta, mawaddah di kalangan kaum muslimin. Dikecualikan tadi, haram menerima hadiah kalau dia sebagai seorang amil, hadiah yang malu. Pengecualian berikutnya sekarang ini ialah seseorang yang tidak mau menerima hadiah dikarenakan orang yang ngasih hadiah itu ada unsur kebencian di dalamnya. Dakhal bughd nas. Rasa bughd, rasa benci sudah ada di hati orang. Gambarannya para pendukung negara Islam dalam hadis ialah seseorang yang memberi hadiah dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih baik. Tatkala orang yang diberi hadiah tadi memberi ganti sesuatu yang dirasa oleh dia kurang banyak, maka orang pertama yang ngasih hadiah tadi itu jengkel, marah. Paham ya? Misalkan saya ngasih hadiah kepada Bulan A. Saya ngasih hadiah kepada si Bulan dengan harapan supaya orang tersebut memberi ganti kepada saya hadiah yang lebih baik, yang lebih banyak. Ternyata ketika saya ngasih hadiah kepada si Bulan, si A tadi, dia memberi saya ganti hadiah yang menurut saya ini kurang baiknya, kurang baik. Akhirnya loh, jengkel saya. Masih balasan hadiah mau kayak kurang bagus, kurang banyak sekarang macam gerundel. Dengan sebab saya gerundel ini, akhirnya si Fulan tadi tidak lagi mau menerima hadiah saya. Anda tidak mau terima hadiah dari antum. Alamanya dikarenakan saya kalau ngasih hadiah minta imbalan yang lebih, kalau mereka kasih yang lebih marah. Ini berarti orang-orang hukum kondisional. Nah, tidak merupakan hukum asal. Hukum asal menerima hadiah bagus, dianjurkan pun. Tetapi kalau orang yang ngasih hadiah tadi barakallahu fikum memberi hadiah untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak dan ternyata kalau dikasih yang sedikit dia marah-marah, mending jangan terima hadiah dia sekalian. Afwan, anda nggak terima hadiah daripada terima hadiah yang minta yang lebih kita nggak mampu malah marah-marah. Nggak usah. Nah, di zaman sekarang ini para kebetulan cukup banyak kasus. Cuman modelnya itu bukan dia. Di sebagian tempat, di sebagian wilayah di kalangan kaum muslimin terjadinya pada sebagian pihak yang punya kebiasaan ngasih buku dalam acara. Tahu buku ya? Bawaan. Nah, buku itu bawaan yang dibawa sama bucu, karena yang ngasih biasanya bukan laki-lakinya tapi perempuannya, ya, gitu ya. Nah, di sebagian tempat para ulama itu dicatat. Misal saya punya acara akikah, saya punya anak, kemudian saya menyembeli kambing, saya sebut undangan untuk acara akikah. Yang diundang itu datang bawa bumbu. Bawaan sindikau buju. Nah, harap-harap. Itu di sebagian tempat harap-harap. Ditulis nama. Di amplopnya ditulis nama. Bulan atau Fulana. Nah, sudah dikasihkan ke nyonya saya. Mungkin sama saya. Nah, ada yang profesional. Di tempat acara dikasih tempat untuk masukkan kotak surat gitu ya. Rasanya amplop ada. Nah, ada yang namanya agak manual dan agak sedikit belak-belakan begitu. Nyonya saya bawa kresek. Nah, dimasukkan di kresek. Selesai dua acara, nama masuk ke dalam kamar nyonya. Langsung ambil buku tulis. Oh, Bu Fulan. Buka sekian ribu. Tulis. Tulis. Untuk apa? Tujuannya ialah ketika masing-masing orang yang ngasih buku tadi itu mengadakan acara yang serupa, kita harus ngasih angka yang dulu pernah dia berikan. Kalau dulu dia ngasihnya 10.000, kita harus minimal ngasih 10 lebih jasa keluarga. Kalau dia dulu ngasihnya 1 juta, kita pun juga harus kasih minimal 10 juta. Di sini para khotib, ketika ada seseorang yang memberi di bawah nominal yang dulu pernah dia kasih, ngomel itu dulu tadi. Enggak benar ini. Dulu tak tahu, setengah juta, sekarang saya kata yang iya. Ini yang jawab dulu boleh. Adat yang semacam ini menentukan azabullah, adat yang tidak dibenarkan dikarenakan sudah sampai pada tingkat seperti ini, tidak ada unsur keikhlasan pada kamu. Yang orang bilang dalam dengan top yang tadi kita baca, mending tidak usah terima buku. Nanti ya, daripada terima buku, nanti dia punya acara kita kasih, kok dikira orang banyak menurut dia, marah-marah. Tidak usah ngasih buku. Ngasih apa? Ya sesuatu lah yang punya guru. Jangan uang. Nah, kalau misalkan ada bayinya lahir segala macam, terus belikan sabu selesai. Nah, belikan sabu, wala handuk, wala sabu bayi, wala apa gitu ya. Nah, atau mungkin untuk namanya yang melahirkan itu dikasih madu atau dikasih apa gitu. Susah bagi dia untuk membalikan bau kayak gitu. Nah, Allah itu masyarakat. Jika bisa berlaku pada masing-masing individu muslim yang memiliki watak seperti ini. Kalau dia ngasih, dikembalikan dengan sesuatu yang kurang dia marah, ahsan, jangan terima hadiah. Itu kondisional. Kita baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Kindi thiqatuh. قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي والسياق صار عالم فكر سجارة محمد بن إسحاق dia punya kitab sejarah namanya sejarah Muhammad bin Ishaq yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham sehingga yang sekarang terkenal ialah Sirah Ibnu Hisham. Jadi perujukan para sejarawan selain. An Sa'id bin Abi Sa'id an Nabihi. Bapaknya itu Abu Sa'id al-Makhduri. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba'at berkata. Ahda rajulun min Bani Fazara. Ada seorang laki-laki dari Bani Fazarah memberikan hadiah linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk Nabi alaihi salatu wassalam naqatan, 1 ekor unta. Masya Allah, ada seorang laki-laki dari Bani Fazarah memberi hadiah Rasul 1 ekor unta. Masya Allah. Nah, sekarang itu hadiah yang besar. 1 ekor unta harganya berapa? 15, 20, 30 juta. Masya Allah. Ya kalau sekarang ngasih hadiah 1 unit sepeda motor. Gitu ya. Ngasih nih Honda Supra X. Hello Kitty. Yang terbaru ya, Hello Kitty. Harganya berapa? 16? 16 jutaan. Ya, sehat kau. Fa'awwadah. Lalu Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain, awwadah, mengganti, memberi ganti kepada orang itu hadiahnya. disebutkan dalam syarahnya oleh para ulama, ayyiwadan kafiyatan aywadan kafiyan bin nazar ila qimatihi, ganti yang cukup kalau dipandang dari sisi harga sepadan gitu loh. Dulu dia ngasih Rasul unta sekian, harga sekian, pada kesempatan berikutnya Rasul ngasih ganti dengan unta yang harganya kurang lebih. Fatasakhata, ternyata laki-laki itu marah atas ganti tersebut. Fatasakhata, dia merasa marah, merasa jengkel dengan ganti seperti ini. Maknanya kata Rasulullah, bukan terkait dengan ontanya yang sepadan. Laki-laki itu marah dikarenakan dia tahu kebiasaannya Rasulullah SAW kalau diberi hadiah oleh seseorang itu memberi ganti bukan hanya sepadan, tapi berlipat ganda. Berlipat ganda, enggak semata-mata sepadan, berlipat ganda. Kali itu lo kok cuma sepadan tok gitu loh. Harapannya apa? Lipat ganda gitu loh. Yang adhaaf, lipat ganda dari apa yang dia hadiahkan. Jadi kalau seandainya ngasih Rasul hadiah 1 ekor unta, ya dapat 10 ekor, 5 ekor lah. Hanya kok cuma 1 ekor juga, sepadan, seharga, jengkel dia, marah dia. Katanya Abu Hurairah, fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ala al-mimbar, maka saya mendengar Rasul alaihi salatu wassalam di atas mimbar yaqul, menyatakan Rasul menyatakan di mimbar, yuhdi ahaduhum, ada salah seorang di antara mereka memberi hadiah kepada saya. Fawawiruhu biqadari ma'indi, lalu saya ganti dia dengan seukuran yang mampu yang ada pada saya. Saya ganti dengan sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya. Thumma yusqituhu, ternyata kemudian dia marah, marah kepada saya terkait dengan ganti tadi. Maka Rasul mengatakan, wa'ilallah, sungguh demi Allah, la aqbalu ba'da 'ami hadha min al-'arab hadiyatan, sungguh demi Allah aku tidak akan menerima lagi setelah tahunku ini dari bangsa Arab hadiyatan, satu hadiah pun, illa min Quraisy au Ansari au Thaqafi au Dausi, melainkan yang saya terima adalah hadiah dari orang Quraisy atau orang Ansar atau orang Taqafi atau orang Dausi. Yang lain saya tidak mau. Disebutkan oleh para ulama kenapa? Dikarenakan mereka ini orang Quraisy, Ansar, Bani Taqif, suku Daus atau orang-orang yang terbiasa kasih hadiah tetapi tidak mengharapkan imbalan. Tulus, ikhlas saja, dia beruntungan gitu. Tidak mengharapkan balasan gitu. Kalaupun dikasih balasan, mereka qanaah dengan balasan atau imbalan yang sedikit. Walaupun tidak sepadan, labas. Sepadan, insya Allah, lebih, alhamdulillah gitu. Ini kan tidak mengharapkan balasan. Dalam perkataan mengharapkan balasan, imbalan, aduh. Ini hadis dengan sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dhaif, karena di sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Dia mudallis, dia seorang yang menyamarkan hadis dan di sini meriwayatkan dengan an Sa'id bin Abi Sa'id, maka terputus sanadnya. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi dari jalur yang lain, dari jalur Abu Asim An-Nadhir dari Muhammad Ibnu Ajlan, sehingga dikarenakan ada penguatnya, hadis ini dikatakan hasan diraihi. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Adabul Mufrad. Sehingga hadis ini sahih, ada masalah. Tapi apa? Dari kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, sangat jelas makna bab yang diinginkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan ingat ini kondisional. Ketika antum tahu orang itu selalu meminta balasan, meminta imbalan dari hadiah yang dia berikan, dan minta lebih daripada itu, kalau dikasih kurang dia marah, maka jangan kamu terima hadiahnya. Jika naga contohnya Rasulullah SAW, aku tidak akan menerima lagi hadiahnya orang Arab. Nah, kecuali Quraisy, Ansar, Thaqif, Daus. Itu kondisional. Baik, halo. Tapi kalau aku nggak tahu bagaimana kriteria dia, wataknya dia, ya terima. Itu kemasal, kamu terima. Baru tahu ketika ada omongan di belakang. Itu pengalaman di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah sebuah komunitas. Pertama, masih ada. Oh, enggak tahu. Amin, dia enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu bayangannya untuk kasih hadiah jika lahir enggak ada kehancuran untuk membalas timpal. Sehari, dua hari, tiga hari tenang. Hari keempat, wah, ada kasar kusuk ya. Ini rasanya apa ini? Ternyata dia yang lapor kepada antum bahwa si bulan. Kenapa sama si bulan? Dia kan orang baik-baik. Oh, yang baik-baik. Loh, dia ngasih saya hadiah. Nah itu, justru itu dia ngasih antum hadiah kemarin itu tidak antum kasih ibarat balik. Sekarang ini dia ngerasanya tuh. Maksudnya ya itu dia yang sesungguhnya menunggu balasan antum, menunggu imbalan dari antum supaya antum ngasih hadiah balik kepada dia. Oh, antum baru ngerti. Oh, ada orang ini wataknya apa? Kalau ngasih hadiah minta imbalan. Ya, Her, jangan khawatir. Dan semata kamu kasih dia hadiah juga. Nih. Ya, imbalan. Hah? Masya Allah, sakala Her, wadah berapati aja. Oh, enggak. Ya, seperti balas budi kepada antum yang kemarin. Oh, jangan dipikirkan. Jangan. Itu pada yang itu ngomongnya ya. Ya, antum. Pulang dia ke rumah atau dibuka di tempat hadiahnya. Loh, lah, kayak gini. Ah, ya ampun, apa yang membalas kok kayak gini, imbal kok kayak gini. Dasar orang mulai gerundel lagi, tapi di belakangnya aku. Aku bakal tahu ini orang meminta lebih dari apa yang dia harapkan. Gini emang, ada lagi yang lapor dari itu. Ada lagi yang lapor. Oh, pulang itu ngerasain untuk lagi. Ngerasain. Padahal sudah ikhlas, sudah tak kasih imbalan balik hadiah dia dulu. Lah itu, justru itu marah lagi dia, gerundel lagi dia. Loh, kok bisa dikasih imbalan balik kok gerundel itu? Karena kan balasan kamu itu menurut pandangan dia kurang. Kurang. Pas pasti dia ngasih saya A, tak kasih A juga. Ya. Yang dia kasihkan sama saya ya, nominalnya pada sekian. Saya kira juga dengan sekian juga. Nah itu masalah. Ini orang kalau ngasih hadiah lebih, mesti minta yang lebih baik daripada itu atau lebih baik daripada itu. Oh, orang mengatakan oh lagi. Oh, rupanya orang ini. Ya sudah. Semenjak itu sudah masuk satu koin orang, satu orang di kantongnya. Oh pula, jangan. Ini kalau ngasih hati jangan terima. Hah? Tetangga aku. Ini hati, enggak. Hati ya. jazakallah khairan, gitu ya. Jazakallah khairan. Bagus. Jangan, nggak apa-apa ini anak ikhlas segala macam. Jazakallah khairan. Dikasihkan sama yang lain sih. Bener yang salah tuh. Syukran Allah ibarat di kasihkan sama yang lain sih. Deras itu aku ini. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya masih. Yalah, kasihkan sama yang lainnya lebih butuh masih. Soal dia kalau cerdas orangnya langsung anu dia paling ini sampai ke dia semua pertanyaannya dia, dia harus membenahi diri. Tapi umumnya ya orang tipikal seperti itu gak pernah berbenah diri, malah ngamuk-ngamuk dia. Dikasih hadiah membalikannya gak setimpal. Sekarang dikasih hadiah gak mau nerima. Mau orang hati dia melanjutkan. Tapi yang penting aku sudah tahu tipikal satu orang. Nanti ketemu lagi orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam dengan tipikal yang sama. Paras untuk orang-orang ini kalian masih ada. Jangan kamu terima. Indah, selesai. Sebagaimana di kitab Rasulullah alaihi salam. Dari situ ya penentang bisa mengetahui wataknya orang dari interaksi. Sehingga itu kalau interaksi sama orang itu jangan pasif, terus aktif otaknya antum itu. Orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini. Antum sikap dia dengan kondisinya masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Ada nggak di tangan kita yang kayak gini? Wallah, saya pribadi belum mencermati tipikal yang kayak gini-gini. Karena belum mengalami ya gini. Oh banyak. Di masyarakat umum atau di kalangan ikhwan? Umum. Oh masyarakat umum. Iya pak. Kalau masyarakat umum ya saya nggak tahu sekali. Yang saya katakan di kalangan ikhwan. Kalau ada di kalangan ikhwan harus berbenah diri. Ngasih hadiah itu harus betul-betul ikhlas, harus tulus dalam rangka untuk mawaddah, ulfah. Menimbulkan rasa cinta, rasa kasih di kalangan kaum muslimin, memperkerat ukhuwah Islamiyah di kalangan ikhwah salafiyyin, bukan dalam rangka untuk dagangan. Ini kan dagangan, boleh untung ya. Ngasih hadiah A, mintanya A, B, C. Itu kan dagangan ya. Ada juga. Kalau orang umum, iya pak. Iya, orang umum, masya Allah, serba repot ada urusan orang umum ya pak. Enggak dikasih hadiah, brunel. Brunel. Satu yang tam-tam jadi orang kaya, enggak pernah peduli dengan sesama, tomboy, tangganya setengah mati mikirin makan, mikirin minum, mikirin apa namanya pemasukan dan segala macam. Ini oke, naik antok air. Dikit-dikit shopping, dikit-dikit belanja, dikit-dikit bawa kukusa, dikit-dikit bawa keresek, dikit-dikit segala macam. Kok kerucik perawat belas itu? Iya. Kok kampung? Entah ya. Nyapa lagi tahu ini kan? Ya tipikalnya kayak gitu. Hati-hati terus. Itu bungkus apa itu? Itu bungkusnya Alfamart. Gimana itu? Apa lagi? Indomaret itu. Loh, kok gede ya? Lain juga ya. Alfa bukan, Indo bukan. Apa itu ya? Jadi, Karefor itu. Wah, ini habis belanja besar ini. Cik, itu anak cipratan korai. Gak ada cipratan belas. Grudel. Tidak dikasih hadiah. Marah. Kalau kasih hadiah pun juga terkadang marah. Yang namanya orang ngasih hadiah kan tidak memandang kecilnya hadiah kan. Yang dipandang upaya untuk mendatangkan mawaddah warahmah. Kan gitu ya. La takhiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatib. Walaupun cuma tapal kambing kasih kan. Yang penting itu upaya untuk mawaddah warahmah gitu. Gampang sih. Assalamualaikum. Mohon nih apa sedikit dari kita. Alhamdulillah rek. Kecipratan juga ini akhirnya ini. Ya nggak terlalu terlalu. Gigi pak dulu karepor ya kasih ini. Pernah dibuka. Leh donat loro. Iya oh itu. tak pangan dewi, saya makan sendiri gak kenyang. Nah, ada saya, ada istri, ada anak, anak kecil juga masih banyak. Kowe loro iki sak dus tapi opo dus isi 10 iki 8 sak keluarga sama-sama kenyang kan enak loro komentar mana Allah Ustaz ya namanya ngasih hadiah kan di sebab kita ya komentar lagi kadang jumlah nah apa itu apa masih banyak sak piring gitu banyak. Ah, ya teman-teman, sekarang gitu ya. Ini baru meriah, tak pereh, cok luruh no. Pernah dimakan loh, kok gini ya rasanya. Enak yang kemarin. Yang kemarin dua tapi zen dari Karepot. Yang ini satu piring, bikin sendiri. Kayak enak rasanya. Memang orang satu ini gak enak dikasihkan tonggoy. Mana ya Pak dia? Gak enak dikasih ketetagaannya. Pantes kali sak piring. Coba yang kayak kemarin yang Karepot itu. Sak piring, enak. Komentar lagi, marah lagi Allah Almustahil. Itu orang umum kayak gitu. Terus gimana lagi? Telatuk kubis mereka, sing palanya. Cari nah, kasih kubis. Semampu aku, terus sambil tegur sapa, salam, salam, salam. Terus begini. Nanti lama-lama juga bakal ngalus, malu-malus. Jadi sekali kamu kasih dia hadiah yang agak istimewa. Nah, seluruh betul-betul kamu hadiah yang zen. Sekali-kali dia diam, puas. Nah, itu pun masyarakat lagi ya, Pak. Kadang juga betul lagi. Kamu kasih dia betul-betul satu kotak yang dari Karepot tadi misalkan ya, zen gitu ya. Karepot enak banyak banget. Tapi nengok orang gitu ya, buka awalnya korban cendera itu. Jika dia mau masih orang lain lagi, siapa yang dikasih? Masih lagi, sang coba dikasih lagi, kasih lagi kan? Kasih lagi. Kok lagi? Kok lebih besar lagi? Begitu dia udah ngasih keterangan depannya, pergi, masuk lari ke depannya. Tadi dikasih apa? Mau apa? Iya, dikasih ini tadi. Hah? Sama donat dari kira itu. Kok lebih gede begini isinya? Dasar marah lagi. Ketika dicek, ternyata yang dikasih lebih banyak itu familinya dia sendiri. Familinya yang ngasih hadiah itu sendiri. Mungkin pamannya, mungkin bibinya, mungkin saudaranya, mungkin aponakan atau apa gitu. Family sendiri kan wajar dilebihkan gitu ya, karena family. Kamu mikir, saya sedikit kalau dia banyak sundel lagi. Terus pokoknya kami gak enak ya. Tapi ya itulah yang namanya masyarakat. Tiba-tiba seperti ini mana tina asal umbal. Ya itu. Kalau memang dia ngasih hadiah dan mengharapkan lebih dari apa yang dia kasih, jangan diterima. Nah itu apa namanya, dengan sikap kita itu betul-betul dia paham sadar. Tapi kalau nggak diterima, semakin runyam urusannya, semakin besar fitnahnya, semakin deep. Oh ya jangan diterima dalam rangka untuk meredam fitnah dia saja. Allahumma subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Ada hal ini apa namanya para hukum kondisional. Hukum asal menerima hadiah adalah boleh kecuali apabila ada perkara-perkara tertentu yang diharamkan dalam makna. Ada yang umal dan juga yang diterangkan tadi oleh Rasulullah SAW yang diambil faedahnya oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Masya Allah. Jam 5 tambah apa tadi? Tadi pengumumannya jam 4 atau jam 5? Terus? Tidak apa ya? Tidak apa ya? Ya sudah dikasih bonus berapa ini? Setengah jam, 20 menit. Tapi apa itu? Masya Allah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babul haya'i. bab al-haya, rasa malu. Nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba, bahwasanya al-haya syu'batun min al-iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu itu pun juga nanti akan dibawakan sebelumnya oleh Imam Bukhari, itu merupakan sifatnya Rasulullah SAW, sangat malu, lebih malu dibandingkan dengan seorang gadis dalam pingitannya yang tidak pernah keluar rumah. Baik, namun di sini Valentina Azzaqullah, al-haya ala nama'ini, rasa malu, haya itu ada dua macam. Yang pertama ialah haya'un mahmud, rasa malu yang terpuji. Maknanya ialah rasa malu yang membuat pelakunya semangat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, perkara-perkara baik, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, perkara yang jelek. Itulah rasa malu yang terpuji. Jadi bahasanya malu tidak taat, malu berbuat maksiat. Itu yang terpuji. Tamat. Ini rasa malu yang dikatakan mahmud, yang mendorong, yang menyemangati pelakunya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan membuat dia tidak mau terjatuh dalam kain hawa. Itu haya'un mahmud yang dikatakan sebagai syu'batul iman, satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Barakallahu. Rasa malu disini tentunya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dikarenakan Allah lah yang mengawasi semua gerak-gerik. Terdengar suara azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terdengar suara azan. Nah, kita masih sibuk dengan sebuah pekerjaan, sebuah urusan. Orang yang memiliki rasa haya yang terpuji akan muncul rasa malunya. Sudah terdengar adzan, masa saya tidak segera berjalan? Malu dong saya. Malu saya ketika sudah terdengar suara adzan, ternyata saya masih tersibukkan dengan pekerjaan, tersibukkan dengan urusan sifatnya duniawi. Malu saya tidak jamaah. Malu saya tidak segera berangkat ke masjid. Malu saya. Rasa malunya dikatakan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu sama mertua. Hah? Barakatuh. Apa kata mertua kalau mantunya satu ini dengar suara atau tidak segera berjamaah? Hebat ini urusannya nanti. Itu rasa malu yang bukan lagi taala itu. Barakatuh. Ini mau sekarang yang pertama itu. Itu rasa malu yang mendorong dia untuk diajak temannya untuk apa kira-kira itu? Diajak apa ya? Diajak temannya untuk makan malam. Boleh apa nggak boleh? Boleh ya? Ini bukan teman ikhwan ini, ya teman dia, teman kampung atau apa gitu ya. Diajak makan malam, kita makan malam ini. Ayo, ayo. Wah, makan malam, ayo Allah, ikut. Ternyata makan malamnya itu di sebuah tempat yang disebut karaoke, dan segala macamnya itu makan malam spesial banyak-banyak. Seseorang yang memiliki syu'batul iman, cabang keimanan yang namanya rasa haya, langsung menolaknya. Haya, dibawa ke tempat seperti ini. Nah, kalau oke, ya tahulah. Bukan lagi perkara rahasia, semua sudah ngerti yang namanya tempat karaoke yang bersenandung bukan laki-laki tua kan gitu ya. Yang bersenandung siapa kira-kira? Hah? Yang nyanyi siapa? Yang ngamati siapa? Hah? Itu kan tempat kumpulnya anak-anak itu. Nah gitu ya. Ya ma'ruf lah, perkara tempat-tempat maksiat lah para kalian. Muncul rasa hayaknya, rasa malunya muncul dia. Malu saya ketemu seperti ini, apaan? Pak, sebentar lagi, sebentar lagi saya kasih ke Bede. Aduh, saya mau pulang ini. Dah, sebentar lagi, assalamualaikum. Lari. Itu namanya rasa hayak, rasa malu yang terpuji. Dikarenakan rasa malu itu muncul, yang berakibat dia tidak mau terjatuh, terperkara, perkara haram, dan terlaksana. Ada hayak, umat, mengerti perkara haram. Itu muncul dikarenakan merokok Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Antum kiaskan dalam perkara-perkara yang lain, dalam perkara kebaikan atau dalam perkara kecil. Nah, yang kedua ialah haya'ul madhmum. Haya'ul madhmum, rasa malu yang tercela. Kebalikannya, rasa malu yang membuat pelakunya enggan untuk beramal saleh, enggan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Madhmum. Diajak untuk salat jamaah. Ayo jamaah ya di masjid itu. Waduh, malu saya. Masa saya kan tidak pernah jamaah. Ngomong apa adanya nih. Saya kan salatnya kan di rumah. Saya kan tidak pernah jamaah. Malu saya nanti. Saya masuk ke masjid nanti. Waduh, dia bakal saya sama orang-orang nanti. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Kok dengarin dan segala macam. Wah, malu saya. Aduh, jangan. Ini rasa malunya tercela. Loh kenapa? Dikarenakan rasa malu yang muncul dari dia tadi membuat dia tidak mau melaksanakan apa ketaatan kepada Allah. Namo jamaah. Ini malu dalam pada tempatnya berilmu. Ya gitu ya. Diajak untuk taklim. Nah, ayo taklimin. Nah, waktu itu. Apa taklim itu? Taklim itu maksudnya ayo pengajian. Nah, ayo pengajian itu. Pengajian di mana? Oh, pengajian di Masjid Abu Bakar Siddiq Jogjakarta. Pengajian apa? Ya pengajian agama, kok pengajian apa? Pengajian agama. Terus. Ya di situ dikaji perkara agama, dibawakan ayat, dibawakan hadis, bicara masalah akhlak, masalah adab, masalah FP, masalah akidah segala macamnya. Wah, janganlah. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, yuk. Itu untuk umum. Ya, malu saya. Masa saya kayak gini ikut pengajian enak. Saya capek kaos kayak gini dan segala macam. Nanti itu kan yang datang itu kan pakai anu kan songkok kan. Iya mestinya pakai songkok. Ya, kayaknya songkok. Enggak kenal yang namanya pelasuah songkok. Pakai peci kan? Iya. Sarungan kan? Iya. Pakai baju koko gitu. Iya, ada baju koko, ada jubah. Ada yang jubah. Waduh, jangan. Duduk dah. Malu saya. Gimana nanti semuanya pakai sarung, semuanya pakai peci, semuanya pakai baju koko, ada pakai gamis, ada pakai jubah. Saya kayak gini pakai kaos. Malu saya, jangan. Allah musta'an. Ini bukan pada tempatnya namanya haya'ul madhmum, rasa malu yang tercela ya. Tanyakan kepada dia, kok bisa ketika antum datang ke tempat-tempat maksiat, ke kafe-kafe seperti itu, ke karaoke seperti itu, kamu gak malu? Tapi ketika kamu diajak untuk jamaah ke masjid, kamu gak malu? diajak untuk ke tempat pengajian, kamu malah malu. Kan aneh. Ya, bukan aneh, tapi memang tercela. Itu merupakan ayat menemu rasa malu yang terutama. Bukan tercela. Dan ini kalau tidak semua sesuatu yang banyak kita rasakan di masyarakat kita atau di sebagian kawan kita barangkali itu haya malu seperti ini. Maka yang namanya rasa malu yang termasuk suatu iman yang merupakan cabang daripada keimanan ialah rasa malu yang pertama tadi yang mendorong pelakunya untuk terbangga, termotivasi, semangat beramal soleh, semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, malu kepada Allah kalau dia tidak beramal soleh, mendorong pelakunya untuk meninggalkan semua keharaman-keharaman yang ada, maksiat yang ada, malu ketika Allah melihat dia dalam keadaan jatuh terbentara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syu'batul iman. Ada iman dalam hati dia dalam bentuk al-hayat rasmi. Barakallahu fiik. Nah, saya mau tanya sama tu, ah, itu sebagian pihak soalnya, sebagian pihak. Siapa yang saya tanya? Zubair. Barakallahu fiik. Ah, misalkan antum sama Pak Evan gitu ya, jangan. Ada sesuatu yang perlu aku beli berdua. Nah, ayo, mumpung kita punya hajat yang harus kita beli kebutuhan, kita belanja yuk di Matahari Mall. Antum pakai gamis, temanmu pakai jubah, dia kayak gini. Ayo, Matahari Mall. Jangan. Lah kenapa kok? Kenapa? Masa saya tidak coba? Coba kayak gini Matahari Mall. Ya oke. Rasa malu seperti ini pada tempatnya tertelan, terpuji atau gimana? Jadi bukan masalahnya dia mengharamkan orang belanja di Matahari Mall. Dia merasa coba kayak gini, coba baju kayak gini, pakai trouser putih kayak gini ke Matahari Mall. Malu kan? Kenapa kok malu? Ya gimana nanti semua mata memandang ke arah saya. Nah di sana gak ada yang coba kayak gini, kan? Semuanya sih begitu. Ada apa yang panjang kayak saya ini? Umumnya pendek. Gimana kan? Malu yang tercela atau yang terpuji? Tercela. Lo kenapa kan? Syiar deh, bayangkan dia, ber, mau sok syiar kayak gini kok ditampilkan di Matahari Mall. Hah? Artinya ketika dia nggak mau, wajar apa enggak? Jelas ya, takilah, aku tidak mau ke Matahari Mall. Dikarenakan ada pakai jubah kayak gini, takilah kamu celah kayak gini dia. Lalu dia katanya tercela. Itu alasan yang wajar, yang alasan yang bisa kita terima, tidak. Sekarang kan tuh kalau ke Matahari Mall pakai apa? Itu apa biasa pakai apa? Pakai celana sama kaos sandal. Pakai celana sama baju dulu toh. Pakai sarung sama kaos toh. Terus pakai apa? Gitu ya. Biasa kayak gitu. Atau kadang-kadang kayak gitu. Lansai. Ini harus sehat ya, nyawa ya. Iya. Sebagian yang ada itu, kalau sudah urusannya masuk ke Carrefour yang D gitu ya, atau yang Giant atau ke Matahari Mall atau Ramayana atau apa begitu ya, copot ini jubahnya ini. Copot, sudah. Pakai celana top, pakai apa namanya kaos agak panjang begitu masuk. Walakoran semua, walasheikh masuk. Gitu. Ya apa ya? Ngaku. Ya apa ya? Iya. Ya kan? Sekarang ini betul yang mana? Yang dilepas jubahnya masuk dengan kawasan saja dikarenakan malu masuk ke situ menggunakan jubah, atau kayak tadi itu jangan nggak enak saya pakai jubah kayak gitu. Ntar belanja di tempat yang lain di rumah art apa apa mart yang mini market di dalam pasar. Nah yang itu kok jadi kan ya sama-sama. Sama-sama gimana? Ya. Jadi yang kawasan toh kalau masalah. Nah, ya. Sama-sama gak benar deh. Sama-sama gak benar. Lah terus sih. Yang kawasan harus malu. Kenapa harus malu? Iya. Kalau misalkan kita butuh ke sana, langsung aja masuk ke sana. Iya. Walaupun menggunakan jubah, walaupun bawa istri pakai cadar dan segala macamnya, langsung aja ke sana. Itu kalau butuh. Iya. Hah? Gitu ya. Ketika ada orang tadi merasa tidak enak, merasa riku, masuk ke sana dikarenakan menggunakan jubah, disalahkan. Iya. Hah? Iya. Disalahkan. Iya. Alasannya? Ya karena itu tadi, kenapa kita harus malu? Tunjukkan jadi diri kita sebagai seorang mukmin seperti itu. Gitu ya. Tunjukkan. Mereka jangan malu pakai kayak itu, masa aku mau pakai kayak gitu. Gitu ya. Dan ketika dia betul-betul tidak mau, gimana? Ada sebagian pihak yang mengatakan, hah, coba ini tempatnya masjid, tempat taklim kayak gini nih, mosok coba-coba kayak gini di mall, mosok Matahari Mall, Carrefour Mall, Giant Mall, nah, kayak gini tempat-tempat itu, coba, hah? Allah dan Alakulihal, Alakulihal, Alakulihal. Tadi itu yang terpenting di sini adalah kita tampilkan syiar Muslim dimanapun kita. Kalau misalnya memang betul-betul untuk memiliki kebutuhan yang di sana, yang mahal di sana, tapi Matahari, di Carrefour, apa macamnya, ya saja. Pas antum ketika itu pakainya masuk, antum pakai sarung sama baju masuk, antum pakai gamis sama selalu masuk, atau lagi cuma masuk lagi sama istri, aja masuk, mana masalah. Tapi kalau misalkan tempat yang memang dikenal tempat yang seperti itu, tidak ada yang longgar, cekak kafe, wah ya lebih baik cari yang lain. Bukan dikarenakan masalah jumlahnya kita ini, tapi dikarenakan tempatnya itu, gitu loh. Mencari yang lain aja yang lebih aman. Nah, gitu ya. Nah, ke tempat-tempat yang katanya kayak gitu yang dikenal itu. Kalau yang ini enggak sopan-sopan. Kalau yang ini agak sedikit ngawur-ngawur. Ada kayak gitu. Ada atau enggak? Ada ya? Iya gitu ya. Jadi kalau aku kasih tahu, jangan yang itu. Ini di sini yang biasa ke sini nih. Ini irit-irit banget kalau berpakaian ini. ya sudah, kalau terlalu irit ya jangan. Dari tempat yang lain supaya jangan sampai membawa kemampuan pada diri. Dari tempat yang lain yang royal kalau masalah pemakaian gitu ya, sopan. Allah, dengar ya. Hah? Masuk, harungan, segogo, masuk, cobaan. Allah. Nah, mas. Jangan pedulikan pandangan orang pada kamu. Baik, al-muhim yang namanya al-haya dua macam, hayaul mahmud wa hayaul madmum. Ini akan dibawakan dalam Bukhari beberapa riwayat terkait dengan masalah babul haya. Sudah melampaui bonusnya 5 lebih 17 menit. Ada yang mau tanya kan? Ada pun riwayatnya akan dibahas pada pertemuan mendatang insyaallah. Pak. Kalau kita orang ini pasti tidak datang. Tapi undangannya itu apa itu memberinya baik-baik, tapi di belakangnya itu brutal. Saya baca itu Pak. Pasti di, pasti tidak ada. Apa pertama dengan itu? tentang ini. Karena ini pernah terjadi kepada anak, pernah di telepon. Tapi ketika telepon itu selesai, saya dengarkan nanti. Ini selesai kasih dengan anak. Paling gak terkotah ya. Itu setelah mereka ya. Kan bukan terkait dengan kita. Kalau terkait dengan kita ya harapannya jangan diundang. Kan acaranya kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita yang sebagai pihak pengundang, para pengundang, ya tadi dikasih orang-orang. Kalau datang kita tahu betul ini orang bakal tidak bakal datang kalau diundang. Maka dilihat apakah diundang atau tidak sesuai dengan maslahatan nomor. Lebih besar mana maslahatnya diundang atau tidak. Kalau dia diundang lebih besar maslahatnya walaupun dia tidak datang, undang. Tapi kalau besar maslahatnya tidak diundang, tidak diundang. Ada sebagian pihak diundang tidak pernah datang. Tapi kalau tidak diundang, lebih besar maslahatnya. Heboh betul. Maka dipertimbangkan maslahat makhluk terkait dengan makhluk Allah Subhanahu. Terkait dengan riwayat ini khusus berkaitan dengan masalah haji. Terkait dengan masalah menerima haji, diterima atau tidak. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Misalnya ditugaskan sama kantor misalkan di untuk technical meeting, tapi tempatnya misalkan tempat-tempat karaoke itu. Dan itu wajib di kalian, wajib datang satu tulisan dari kantor. Mas, kebetulan kita yang itu. Sebentar. Tempat itu kan mestinya semuanya kayak gitu. Apa? Semuanya kayak gitu. Iya. Dan kebetulan yang kita urus yang satu itu. Iya. Yang berkaitan dengan karaoke-nya itu. Tempatnya. Nah, iya, makanya saya tanya sama itu. Tempat kan tempat dikenal dengan tempat karaoke keluarga. Ah, iya. Ya, ada di tempatnya tugu pahlawan itu. Dempet kafe untuk karaoke keluarga. Jangan tuh tempat keluarga itu wah keramai itu, masya Allah. Yang anda maksudkan ketika antum ditugaskan ke sana itu ke acara karaoke-nya atau apanya? Jadi ini saat sekarang ketika kan beberapa pameran, ada pameran. Nah, kan beberapa perusahaan itu diundang technical meeting sama yang mengadakan pameran tersebut. Nah, technical meetingnya ini tempatnya di pas tempat karaoke seperti itu. Nah, memang awalnya technical meeting, kemudian akhirnya ada karaoke yang seperti itu. Berarti acara hiburannya. Ketika inti acara tidak ada itunya, belum dimulai itunya. Sebelum tanda terakhirnya. Jadi di tengah-tengah acara ini. Sebelum dikasih hiburan, acara inti, setelah dikasih hiburan. Mungkin bagi atum datang setelah acara, setelah hiburan awal. Itu undangannya tuh. Iya, undangan kan begitu, harap datang tepat waktu. Tapi ketika aku mau sedikit, nggak ada masalah. Nggak tahu kalau ada cara seperti itu. Nah, dari sekarang saya ngomong. Di tempatnya. Hah? Nih, tadi saya ngomong sekarang. Sebelumnya ada hiburannya, setelahnya ada hiburannya. Jadi kan sudah pengalaman. Artinya sudah pernah sebelumnya atau dengar. Nah, dan ketika aku sudah tahu sebelumnya seperti itu. Apakah mungkin datang molor sedikit di selesai dari hiburan datang tuh pas acara inti begitu acara selesai hiburan yang berikutnya atau pamitan keluar. Kalau mungkin kan demikian dan memang harus demikian dari pihak kantor itu cara yang paling minim. Paham ya? Acara inti saja dengan tanpa mengikuti acara dari hiburan tadi. Idealnya, nah. Ngomong kepada pihak kantor tadi itu supaya ya jangan antum lah yang diperangkatkan atau tempat yang lain apa gimana. Barakallah. Wallahu a'lam. Ini disiasati dengan sebaik-baiknya. Nah. Coba ya. Jadi kalau pas lagi on gitu Pak Amir ya, kemudian lagi ada acara besar, ya ya kan ada acara besar kan di sebuah tempat tertentu kan gitu ya. Kalau memungkinkan bagi kita untuk sembunyi tempat yang lainnya ya, sembunyi tempat yang lainnya. Ini Pak ya. Nah, jadi ya cukup ya. Coba malam minggu saya harus segera menuju ke stasiun. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Seperti lakukan semangat kami hamdik dan berdoa dari kita atas. Terima kasih.